Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat Rasulullah dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Marilah kita mendengarkan kajian kita, yaitu Tafsir Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada hari ini kita akan membahas Surah An-Nur. Surah An-Nur ini adalah banyak yang bercerita tentang hukum-hukum perzinahan dan hukum-hukum pergaulan ataupun muamalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami, kata Allah, turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Nama surat yang kita kaji ini adalah Surah An-Nur. Bila kita telaah secara lebih dalam, akan kita temukan bahwa cahaya bersinar pada seluruh dirinya, diri Allah, bukan saja pada ayat dan kalimatnya, tapi bahkan pada seluruh hurufnya. Kenapa demikian? Karena cahaya adalah lafal yang ditunjukkan hanya dengan mengucapkannya. Artinya, orang akan tahu maksud cahaya hanya dengan mengucapkan katanya, karenanya ia tidak didefinisikan kecuali dengan hakikat yang dilakukan, yaitu membuat segala yang dilihat menjadi tampak, membuat seluruh alam jadi jelas. Tanpa cahaya, kita tidak akan melihat apapun. Kajian kita ini adalah hal yang sangat menarik, karena cahaya itu adalah sumber dari kehidupan kita. Tanpa cahaya, kita akan tidak mengetahui bagaimana fungsi kita, bagaimana kita ingin bergerak. Maka kita membuat dengan cahaya itu membuat diri kita dapat dan mampu melihat. Kita juga dapat melihat apapun yang di dalam gelap. Cahaya tidak dilihat, tapi dengannya kita bisa melihat benda-benda. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Langit dan bumi keduanya disinari untuk kita, namun kita tidak dapat melihatnya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, akan bercerita lebih panjang tentang masalah cahaya ataupun An-Nur sesuai dengan kajian ayat kita pada hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Surah An-Nur disebut dengan cahaya. Dia bagaikan bulan yang memiliki cahaya, karena matahari memiliki sinar. Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Al-Quran jauh hari membedakan antara sinar dan cahaya. Sinar itu tajam, cahaya itu lembut. Karena sinar itu memantulkan panas, pantulan dari sinar kemudian diserap oleh bulan, sehingga bulan di malam hari, tepatnya purnama, mengeluarkan pantulan dari sinar matahari sehingga disebut dengan cahaya. Cahaya itu lembut. Begitu juga dengan etika, moral, akhlak, perilaku yang tertuang di dalam Al-Quran. Nurul Qiyam, cahaya moral, cahaya norma, nurul akhlak, cahaya akhlak dan perilaku, itu lembut. Itu menenteramkan. Bagaimana tidur di malam hari, yang diperlukan adalah cahaya yang lembut. Begitulah manusia dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat dan rahmannya membuat manusia berperilaku lemah lembut, terutama dengan makhluk sejenisnya. Laki-laki berperilaku lemah lembut dengan wanita, wanita berperilaku lemah lembut dengan lelaki. Hubungan laki-laki dan wanita ini diatur Allah dalam surat An-Nur, surat cahaya yang mengindikasikan kelemah lembutan. Karena apa? Karena undang-undang perkawinan dan perceraian di dalam Islam dibuat dalam bingkai mudah, sehingga dengan demikian orang tidak mudah tergoda untuk mengadakan hubungan seks di luar pernikahan yang sudah diatur cukup terperinci di dalam Islam. Untuk itu surat An-Nur dimulai ayatnya dengan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat. Surat An-Nur ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, wa faradnaha, diwajibkan menjalankan hukum-hukumnya bagi seluruh umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Ketika kita menjalankan hukum pernikahan yang sangat Islami, ditemukanlah tanda kuasa Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sementara jika aturan main, undang-undang yang diturunkan Allah diabaikan, sehebat apapun kemakmuran, kekayaan materi dalam rumah tangga itu terlihat gersang dan menimbulkan malapetaka. Inilah ayatun bayyinat, satu di antara beribu, berjuta, bermiliar tanda kuasa Allah yang diturunkannya kepada manusia yang mengikuti kelembutan aturan main Islam. La'allakum tazakkarun. Apakah kita sampai pada titik mengingat bagaimana aturan main Islam, terutama aturan main dalam kehidupan rumah tangga, begitu membahagiakan, begitu menenteramkan, begitu mensejahterakan? La'allakum tazakkarun. Hanya orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, diantaranya dari surat An-Nur, diantaranya dari hukum perkawinan dan pelarangan perzinahan, suatu hal yang membahagiakan hidupnya, suatu hal yang menenteramkan dan mensejahterakan keluarganya, berdampak positif untuk memakmurkan bangsa dan tanah air yang dia cintai. Siapa jurulah? Iya. Ayat yang kita kaji saat ini adalah Allah ingin mengingatkan kita bahwa cahaya itu amat perlu bagi kehidupan kita. Cahaya itu adalah pelita hidup kita. Jadi tidak sekedar matahari yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menaklukkan Raja Namrud ketika ditantang matahari terbit dari timur. Coba kalau seandainya engkau bisa, maka terbitkan dari tempat yang lainnya. Ternyata Namrud itu tidak sanggup untuk tantangan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya bukan itu saja. sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin, cahaya yang dimaksud ini adalah juga bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, tapi seluruh aspek kehidupan kita harus dimaknai dengan cahaya. Karena dalam surah An-Nur ini yang sangat dipentingkan, apabila kita mendapatkan cahaya, maka kita akan dapat menjalani kehidupan kita. Tentunya cahaya itu dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah merupakan cahaya bagi kehidupan kita. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mampu untuk menjalankan perintah Allah. Dengan cahaya itu maka terpancarlah hati kita yang terang benderang, menandakan kesucian. Dengan kesucian itu kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Kalaupun tidak sempurna, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cahaya ini Allah menginginkan kita agar kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sangat mudahnya. Karena khalifah yang diciptakan Allah Subhanallah jadikan di muka bumi ini tentunya berasal dari sebuah cahaya, sehingga ia dapat mengarahkan dan membimbing orang-orang yang sudah belok jalannya, tidak melalui jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cahaya, cahaya yang sangat penting bagi kita agar kita dapat mudah melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.